Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salafun shalih, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan pendahuluan muqaddimah yang beliau tulis sebelum beliau menyebutkan isi dari bukunya, isi dari tulisannya. Beliau menyebutkan sedikit dari pendahuluan puji-pujian kepada Allah, ya. Dan ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, ya, dalam menasihati para sahabat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang banyak, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Seperti dalam hadis dari sahabat Tufail, ya, ketika beliau bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpul sahabat, kemudian menceritakan mimpinya dan memberikan nasihat. Dan riwayat dikatakan hamidallah wa asna alaihi faqala amma ba'd. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada para sahabat. Ya. Beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Maka beliau di sini juga seperti itu. Beliau menyebutkan puji-pujian, dan puji-pujian beliau di sini beliau menyebutkan tentang asma wa sifat, ya, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, laul asma'ul husna wa sifatul ula, Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahman alal arshistawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sampai di sini pada pertemuan yang lalu. Kata beliau, Allah berfirman, Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah yang Ar-Rahman beristiwa, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antaranya. Wa ma tahta thara, dan apa yang di dalam tanah, yang di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kalian merendahkan ucapan kalian atau mengeraskan ucapan kalian, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang hal-hal yang tidak nampak dan yang tersembunyi. Kata boleh ahata bi kulli syai'in ilman, ilmu Allah melingkup segala sesuatu. Wa qahara kull makhluqin 'izzatan wa hikma. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan seluruh makhluk, baik makhluk di langit atau makhluk yang di bumi, semua tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Izzatan wa hikma, kemuliaan Allah dan hukumnya, semua tunduk di bawah kekuasaan Allah dan hukum Allah. La mu'aqqib al-hukmihi wa huwa sari'ul hisab, kata Allah. Tidak ada yang bisa mengkritik, tidak ada yang bisa menghalangi hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sari'ul hisab, dialah Allah yang maha cepat tatkala menghisab. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan rahmat Allah dan ilmunya melingkup segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Ilmu Allah, ya, Allah tahu apa yang diantara mereka, ini makhluk, wa ma khalfahum, dan apa yang berada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi ilma, dan ilmu mereka tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah lah yang ilmu Allah, rububiyyah Allah, pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah yang melingkup seluruh makhluk. Mausufun bima wasafa bi nafsihi fi kitabihi al-'azim wa 'ala lisani nabiyyi al-karim. Dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya yang mulia. Ini akhir dari pendahuluan Ibnu Qudamah rahimahullah. Kesimpulannya, dari pendahuluannya kita sudah bisa tebak bahwa tulisan ini, risalah ini berisi tentang aqidah al-asma'u was-sifat. Walaupun sebagiannya ada, ya, beliau sebutkan di akhir-akhir pembahasan tentang keimanan tempat, keimanan dengan para sahabat. Beliau sebutkan juga, ya, hukum mencela sahabat. Ya. Kemudian beliau sebutkan juga pembahasan tentang, ya, dalam keimanan. Ya. Kemudian beliau sebutkan tentang perkara-perkara hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Disebutkan juga. Ya. Tapi beliau titik beratkan pada pembahasan al-asma wa sifat. Makanya di awal-awal pembahasan beliau sebutkan dulu, beliau urut, ya, nas-nas, dalil-dalil, baik dalam Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mensifatkan Allah dalam hadith, ya, yang sahih. Nanti disebutkan hadith-hadith apa saja, ayat-ayat apa saja, yang kebanyakannya ahlul bid'ah di zaman beliau, terlebih lagi di zaman sekarang, mengingkari sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan. Ya, makanya beliau menyebutkan di sini, ya, sebab penyimpangan yang banyak terjadi di zaman beliau rahimahullah dalam bab dan pembahasan al-asma wa sifat. Kata beliau, wa kullu ma jaa'a fil qur'ani aw sahha 'anil mustafa 'alaihi salamu min sifatir rahmani wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslimi wal qabul wa tarki at-ta'arrud lahu bir radd wat ta'wil wat tashbih wat tamtsil. Ya. Beliau sebelum menyebutkan, sebelum beliau memulai menyebutkan nas, ayat-ayat contoh, ya, tentang nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan dulu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah secara umum. Ya, ini bagus seperti ini. Jadi sebelum beliau menyebutkan nama-nama dan sifat, beliau sebutkan dulu akidah. Bagaimana pemahaman salafun saleh, para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bagaimana keyakinan mereka tentang asma wa sifat. Ya, supaya jangan salah paham nanti mendengarkan ayat. Ya. Misalnya waghdiballahu alaihi wa la'ana. Ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha. Waghdiballahu alaihi wa la'ana. Siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka akan masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Waghdiballahu alaihi wa la'ana, tentang sifat ghadab. Dan Allah marah murka kepada mereka, kepadanya. Wa la'ana, dan Allah melanatnya. Ini sifat Allah tetapkan, Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran. Wa ghadiballah. Nanti sudah sebutkan ayatnya tentang sifat ghadab. Bagaimana keyakinan Ahlussunnah dalam masalah ini? Beliau sebutkan dulu. Ya. Akhirnya, apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum? Kata beliau, wa kullu ma jaa'a fil Quran, apa-apa saja yang datang dalam Al-Quran, atau sahha 'anil Mustafa, yang sahih dari Al-Mustafa, yaitu Rasulullah SAW. Selama hadisnya sahih dari Nabi SAW, maka dari min sifatur Rahman, dari hal-hal sifat-sifat Ar-Rahman, maka apa? Wajabal imanu bihi. Ya. Yang pertama, wajib mengimani. Apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, apa yang Nabi sifatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, imani. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan kepada para sahabat, sami'na wa ata'na. Tidak ada yang bertanya bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Ya, di hadapan para sahabat ini, kata Nabi, Allah turun di langit dunia. Kullu lailah, setiap malam, hina yabqa thuluthul lail akhir. Setiap tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun. Para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ya Rasulullah, bagaimana turunnya? Ya Rasulullah, bagaimana? Sahabat tidak ada yang bertanya, diam semua, menerima. Ya. Wajib al-iman bihi, wajib beriman dengannya. Wa talaqqi bit taslim. Yang kedua, kata beliau, menerimanya dengan penerimaan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wal qabul, dan menerima. wa tarki ta'arudi lahu birraddi wat ta'wil wat tashbih wat tamtsil. Ini keyakinan secara umum. Kata beliau, dan meninggalkan ta'arud, larut, membahas, bertanya tentang sifat tersebut. Bagaimana hakikatnya? Bagaimana ya tangannya Allah? Bagaimana turunnya? Bagaimana membahas bagaimana hakikatnya? Meninggalkan apalagi birrad, tidak menolak. Sebab ada orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyimpangan yang terjadi dalam pembahasan tentang al-asma wa sifat secara umum, ada dua kelompok yang menyimpang. Ada dua kelompok. Kalau ada pengen tulisnya kita gambar. Dua. Apa ini? Ada namanya mu'attilah, ada namanya musyabbihah. Ada namanya mu'attilah, ada namanya musyabbihah. Ini bukan kelompok sebenarnya, ini ideologi, faham. Mu'attilah itu orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi mereka menolak. Di dalam pemahaman ini mu'attilah, di dalamnya berapa kelompok? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Kullabiyah, Maturidiyah. Semuanya mereka tergolong dalam mu'attilah, menolak. Walaupun bentuk mereka dalam menolak berbeda-beda. Kalau Jahmiyah, menolaknya jelas. Jahmiyah itu ditolak semuanya. Ini pentolannya ini Jamin Sofwan, makanya nisbah kepada Jahmiyah. Apakah kata mereka? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak aziz, Allah tidak hikmah. Semua nama dan sifat Allah ditolak. Kecuali satu. Allah itu ada. Fakat. Cuma saja. Semua nama dan sifat Allah ditolak. Ini Jahmiyah. Perhatikan. Dia terang-terangan langsung menolak. Allah tidak ada, semua sifat dan nama Allah tidak ada. Ini kafir ini, Jahmiyah. Jelas kekafirannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam dunia, waqad taqallada kufrum khamsuna fi ashrim minal ulama'i fil buldani wallalaka iyu qad haka anhum bal qad haka qablahum Tabarani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam dunia, dua becair, kata beliau, telah sepakat ulama 50 × 10 = 500 dalam semua negeri, ulama sepakat apa? Tentang kekufurannya orang-orang Jahmiyah. Dan telah dinukil dari Imam Lalakai rahimahullah, beliau punya kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau kumpul kalam-kalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanadnya. Dibawakan dengan sanadnya, bersambung sampai kepada imam yang mengucapkan kalam tersebut tentang orang-orang ulama yang mengkafirkan Jahmiyah. Dan telah dinukil sebelumnya Imam Tabarani. Jahmiyah kafir, jelas kekafirannya Jahmiyah. Menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tergolong dari Mu'tazilah, siapa? Mu'tazilah. Ini lain lagi cara menolaknya. Dia tetapkan nama, dia tolak sifat. Bagaimana bentuknya itu? Kata Mu'tazilah, Allah memiliki nama As-Sami'. Apa artinya As-Sami'? Hah? Mendengar. Tapi kata Mu'tazilah, Allah memiliki nama As-Sami', tapi tidak mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir, tapi tidak melihat. Perhatikan. Lain lagi cara menolaknya. Hakikatnya sama, kalau Jahmiyah sama. Allah tidak memiliki sifat dan nama, selesai. Itu intinya. Mereka menolak. Hanya dengan kalimat-kalimat yang bersayap, multifungsi. Ada lagi yang lebih samar. Siapa ini? Asy'ariyah. Nah, ini parah lagi ini. Halus. Ini paling tertipu. Bahkan menganggap ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Apa itu? Ta'wil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah, bahkan kedua tangan Allah terhampar memberikan infak, memberikan pemberian kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menjelaskan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Jelas, yadahu, kedua tangannya Allah. Kata orang-orang Asy'ariyah, betul ada yadun. Tapi tangan bukan tangan hakikat, tapi ini maksud kata yadun dalam Al-Qur'an, tangan adalah kekuatan, kemampuan. Jadi orang-orang, oh iya benar juga ini kalamnya ini. Menerima. Bahkan Orang-orang banyak menyangka ini kalam alusunnah wal jamaah. Inilah madzhab alusunnah wal jamaah. Padahal ini batil. Hakikatnya apa? Allah tidak memiliki tangan. Contoh lain, Nabi mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir setiap malam. Ini hadis mutawatir, muttafaqun alaihi. Ya. Apa kata orang Asy'ariyah? Ya betul. Nuzul, ya ada yang turun tapi bukan Allah. Yang turun adalah perintah dan larangannya, wahyunya yang turun, bukan Allah. Perhatikan, ini takwil namanya. Tidak ada dalilnya. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, Rob kami turun, nazala yanzilu turun. Ya. Jelas turun, turun. Ya. Nah boleh takwil takwil lagi. Oh ini mana yang tidak boleh. Ini semua tergolong satu kelompok. Mu'attilah, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua mereka. Walaupun cara menolaknya berbeda-beda ya, ada yang terang-terangan, ada yang dengan ya, takwil-takwil yang batil. Ini semua mu'attilah. Dari kata atolah, atolah itu sesuatu yang ditinggalkan, yang ditolak, yang tidak terpakai lagi, itu atolah. Makanya mereka dinamakan pemahaman mu'attilah, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ya, itu tadi kelompoknya Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya. Kalau Mu'tazilah ini pentolannya, pendirinya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Ya. Dia awalnya muridnya Hasan al-Basri rahimahullah, tabi'in. Hasan al-Basri menyampaikan hadis, dia ada duduk di situ. Ya. Tetapi di dalam pemikirannya ada syubhat, ada kabur pemahamannya. Dia bertanya dengan Hasan al-Basri, kemudian dia bersembunyi sendiri. Ya. Kata Hasan al-Basri, i'tazala minna ya, Wasil. Kata Hasan al-Basri, Wasil bin Atha i'tizal, menyendiri dari kita, ditinggalkan majelis, pergi sendiri. Di sana dia buat kelompok. Nah, orang-orang yang mengikutinya namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya orang yang menyendiri. Orang yang pergi sendiri. Nah, ini masih ada pemahamannya, walaupun pentolannya sudah meninggal, pemikirannya masih terwariskan. Asyariah, lebih banyak lagi. Asyariah lebih banyak lagi. Kata beliau, watar kita erudi larut dirodi watakwil, meninggalkan larut, membahas maknanya, membahas kaifiatnya, membahas bentuknya, hakikatnya, bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan nama-namanya, ya, bagaimana bentuk hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan lagi dirodi, menolak. Meninggalkan lagi apa? Takwil. Takwil. Ya. Tapi kata takwil ini perlu dijelaskan, ini perkara penting. Kata takwil, ya, siapa tahu di antara kita mungkin membaca buku ada kata takwil, ya. Jangan dipahami kata takwil itu semuanya batil. Di dalam syariat Islam kata takwil itu ada yang digunakan dengan apa? Ada yang dipakai istilah yang benar dan ada yang batil. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di dalam agama, buatlah dia faham dalam agama, dan buatlah dia Ibnu Abbas wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah Ibnu Abbas tahu tentang ilmu ta'wil. Ta'wil ini bermakna tafsir. Ini penggunaan kata ta'wil yang benar. Dan ini ada. Ya. Jadi kadang takwil bermakna tafsir. Jadi ya, sebagaimana dalam surah dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf, ketika di awal surah Yusuf Nabi Yusuf mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Wahai bapakku, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Kemudian ya, kehidupannya bertahun-tahun, terus beliau besar tumbuh. Di akhir ayat, di akhir surah, ketika saudaranya sujud kepada beliau, orang tuanya juga. Ya. Apa kata Nabi Yusuf? Hada ta'wilu ru'iyai min qabl. Inilah ta'wilnya mimpiku yang dulu. Apa ta'wil di sini? Tafsir. Lihat ya, ya. Ini ta'wil yang bermakna yang pertama. Ta'wil bermakna tafsir. Dan ini boleh dipakai. Ya. Kemudian, di surah 2 berarti ta'wil bermakna tafsir dan ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Kalau yang tadi yang kedua, ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Kalau yang pertama tadi tentang doanya Nabi kepada Ibnu Abbas, ta'wil bermakna tafsir. Bisa dua mana ta'wil. Kemudian ta'wil bermakna yang kedua adalah hakikat sesuatu. Bukan tafsir ya, afwan. Hakikat sesuatu. Jadi kata Nabi Yusuf, inilah ta'wilnya mimpiku yang dulu, maksudnya inilah hakikat mimpi saya yang dulu. Ya. Makanya kalau kita buka tafsir At-Tabari, tafsir Imam At-Tabari, kalau beliau menafsirkan ayat, beliau mengatakan takwilnya ayat ini adalah ini. Maksudnya tafsirnya ayat ini adalah ini. Beliau mengatakan istilah takwil. Takwil bermakna tafsir. Kemudian takwil yang kedua bermakna hakikat sesuatu. Ada lagi takwil bermakna melakukan perintah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis Aisyah ketika Nabi SAW banyak membaca doa di dalam sujudnya, doa sujud. Subhanakallahumma bihamdi, dan seterusnya Allahumma ghafirli, kata Aisyah, kana Nabi SAW yata'awwalul Qur'an, adalah Nabi mentakwil Al-Qur'an, yaitu melakukan perintah dalam Al-Qur'an. Ini tiga makna takwil dan semua benar. Makna yang terakhir, takwil bermakna mendatangkan makna yang baru, mendatangkan makna yang baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang batil, yang digunakan oleh ahlul bid'ah. Mereka mendatangkan makna seperti tadi yang kita jelaskan. Yang turun Allah, kata mereka, yang turun bukan Allah tapi perintah dan larangan. Ini namanya takwil. Inilah yang sering kita dengar dengan kata tahrif. Nah, inilah tahrif. Jadi kalau ditanya apa itu tahrif? Tahrif adalah takwil. Takwil mana yang keempat? Takwil bermakna mendatangkan makna yang baru yang tidak ada menunjukkan dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tahrif. Jadi kalau kalian tanya apa persamaannya tahrif dan takwil? Tahrif dan takwil sama. Menentangkan makna yang baru. Ya. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oh, maknanya ayat nama makna sifat ini adalah ini. Ya. Padahal Nabi tidak mengatakan seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengatakan seperti itu dalam Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan oleh ahlul bid'ah tersebut. Ini namanya takwil atau tahrif. Kata beliau, wa tarki ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wil. Ya. Jadi kita sudah paham mana ta'wil di sini dalam kata beliau. Itu ta'wil yang dilarang. Yaitu mendatangkan makna. Ya. Oh ini maknanya. Oh ini maknanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Kata Allah, pada hari kiamat nanti Allah akan datang dan malaikat pun datang bersoff-soff. Asy'ariyah lagi-lagi mentakwil ayat ini. Apa kata mereka? Oh, yang datang itu nanti bukan Allah, tapi malaikat-malaikatnya. Ya. Makanya disebutkan malaikat bersof-sof. Ya. Padahal jelasnya dalam ayat dikatakan wajah Rabbuk. Ya. Dan akan datang Rabbmu Muhammad pada hari kiamat. Wal malaku sofan sof, dan malaikat bersof-sof. Jelas. Allah yang akan datang dan malaikat datang. Ya. Tapi kata mereka, oh, bukan Allah yang datang, tapi malaikat. Ini takwil juga. Ini orang-orang Asy'ariyah. Wat tashbih. Ya. Wat tashbih wat tamtsil. Yang tadi golongan yang kedua. Kalau tadi Mu'attilah, ini yang menolak. Pemikiran yang kedua, faham batil yang kedua dalam asma wa sifat secara umum adalah orang-orang yang menetapkan nama dan sifat tapi diserupakan. Ya. Ada ayat kedua tangan Allah terhampar. Dalam ayat yang lain, ya iblis, ma manaka antas juli ma khalaqtu biyadayya. Wa iblis, apa yang menghalangi untuk sujud kepada siapa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Itu Nabi Adam AS. Tapi Allah menyebutkan yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Jelas menyebutkan dua tangan. Ya. Apa kata orang-orang musyabbihah? Oh ya, Allah memiliki tangan, betul. Tapi tangan Allah sama dengan tangannya makhluk. Ada jari-jarinya, ya. Persis sama tangannya makhluk. Ini haram. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir." Mereka terbantah dengan ayat yang ringkas ini. "Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir." Bahkan ayat yang ringkas ini membantah dua pemahaman tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'un." Ini bantahan untuk orang-orang musyabbihah, mumatsilah, yang menyerupakan Allah. Kemudian kata Allah, wa huwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan untuk orang mu'attilah yang menolak nama dan sifat. Sementara Allah menetapkan wa huwa sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Ayat ringkas membantah dua pemahaman yang batil. Jadi ini istilahnya kalau kita katakan ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Ya. oleh ekstremin dalam menetapkan nama dan sifat ini orang-orang musyabbiah. Dia tetapkan tapi dia serupakan. Ya. Ini orang menyepelekan, lain lagi dia tolak. Ya. Perhatikan ya, kalau kita lihat zahir dari dua pemahaman ini, ada yang menolak, ada yang menetapkan tapi dia serupakan. Zahirnya apa? Bertentangan kan? Iya. Zahirnya bertentangan. Satu menolak, satu menetapkan dan menyerupakan. Mu'attilah menolak, musyabbihah menyerupakan. Tapi kata para ulama apa? Ternyata hakikatnya sama. Zahirnya yang kita lihat berbeda, padahal hakikatnya sama. Kata para ulama, kullu mu'attilah musyabbihah, kullu musyabbihah mu'attilah, sama. Dan gimana kesamaannya? Perhatikan. Ketika orang mu'attilah menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya, kata mereka Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki sifat semuanya. Apa ujarannya? Apa syubhatnya? Kalau kita tetapkan nama, kalau kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki tangan, sama dengan makhluk. Makhluk mendengar, makhluk melihat, makhluk memiliki tangan. Sementara Allah bersumpah, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Oh, tidak, tolak semua. Ya. Perhatikan, dia pakai dalil ayat lagi. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya dia tolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan cuma satu saja, Jahmiyah. Apa itu? Allah itu ada. Ya. Tapi tidak ada sifat-sifatnya. Ini batil. Orang yang masih sehat fikrahnya, orang yang masih sehat akalnya akan mengatakan ini batil. Kok sesuatu yang ada tapi tidak ada sifat-sifatnya? Padahal dimaklumi secara akal sehat, sesuatu yang ada itu kalau dia ada pasti ada sifatnya. Itu pasti. Ini meja ini ada. Apa sifatnya? Kotak, keras, segi empat. Ini sifat-sifatnya semua. Ya kan? Tapi mereka mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada sifatnya. Gimana ini? Ini Jahmiyah ini. Dari ini mereka itu. Jadi mereka lari dari tasbih, penyerupaan, tapi terjatuh dalam penyimpangan yang lain. Tolak. Nah, makanya berarti mu'attilah musyabbihah. Kenapa? Sebelum mereka menolak, mereka apa dulu? Tasbih dulu. Dan samakan dulu Allah dengan makhluk. Oh, kalau Allah mendengar berarti sama dengan makhluk. Makhluk yang mendengar, manusia yang mendengar. Ya. Kalau Allah melihat berarti sama dengan makhluk. Makhluk yang melihat. Kalau Allah memiliki tangan, ya, makhluk juga tangannya, berarti tolak. Sementara Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tolak semuanya. Jelas? Berarti mu'attilah sama musyabbihah. Terus ucapan yang kedua, kullu musyabbihah mu'attilah. Dari si mana samanya? Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dari si mana dia sama dengan orang-orang yang menolak? Perhatikan, ketika mereka mengatakan tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk, kan mereka seperti itu kan? Allah memiliki tangan. Iya, betul. Tapi kata mereka tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Berarti secara tidak langsung mereka menolak hakikat tangannya Allah yang benar. Mereka tolak. Ya kan? Ya. Kan ada hakikatnya Allah. Ada tangan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu Allah taala alam. Allah tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an dan Allah juga tidak mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan Nabi pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ditetapkan nama tersebut tapi hakikatnya wallahu taala a'lam bisawab. Dengan hakikatnya, bentuknya. Ya. Makanya Imam Malik ditanya, ketika Imam Malik lagi menyampaikan hadis, ya, datang orang. Imam Malik berkata, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ada orang bertanya di hadapannya Imam Malik, ya Aba Abdillah, kaifa istawa? Ya Aba Abdillah, punya Imam Malik, bagaimana itu istiwanya Allah? Bagaimana Allah itu tinggal di arsy? Bagaimana istiwanya? Bagaimana bentuknya, hakikatnya bagaimana? Dalam kisah ini kisah yang sahih dari Imam Malik, dinukil oleh para ulama dalam buku-buku akidah dengan sanad sahih dari Imam Malik. Dalam kisah tersebut dikatakan alat alaihi ruhawa. Imam Malik keluar keringat seperti biji jagung. Ruhawa namanya itu, keringat yang besar. Yang kalau orang takut keluar keringat yang besar. Kemudian beliau menunduk, kemudian mengangkat kepalanya. Kenapa Imam Malik seperti takut mengerinya perkataannya orang ini bertanya, kisah tawa. Ya. Sama kalau kita tanya, bagaimana tangannya Allah? Bagaimana? Dia tanya hakikat sifatnya. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum, wal-kaif majhul, was-su'alu anhu bid'ah. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah kita kiaskan kepada semua sifat. Kata Imam Malik, istiwa itu diketahui dalam bahasa Arab, maklum maknanya, jelas. Tidak ada yang tidak tahu istiwa. Orang Arab kalau kita bilang istiwa, mereka tahu, oh istiwa itu artinya tinggi, menetap di atas. Itu istiwa. Saya disebutkan kisah, ya, orang Arab kampung Badui, orang tinggal di pegunungan, tidak belajar. Ya. Dia, temannya berziarah kepadanya. Jadi ini orang kampung, rumahnya di atas gunung. Ya. Temannya berziarah. Dia berteriak, "Hei, si fulan, saya sudah dibawa." Apa kata temannya yang di atas, orang Badui, orang kampung, tinggal di gunung? Apa dia mengatakan? "Istau alaiya. Istau alaiya. Beristiwalah kamu kepada saya." Maksudnya apa itu? Nah, naik ke sinilah kamu, naik ke sini. Perhatikan ini orang Arab kampung ini. Berarti memang di sisi orang Arab istiwa itu maklum, istiwa itu tinggi di atas. Itu istiwa maknanya. Dalam Al-Quran Allah katakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Selesai, mana jelas. Allah tinggi di atas arsy. Di atas arsy-nya. Jelas? Ini makna. Kata Imam Malik, wal kaif majhul. Dan hakikatnya bagaimananya Allah beristiwa majhul. Wallahu a'lam. Ini yang kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya kepadanya bid'ah. Ini akidah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, usul pokok keyakinan. Makanya dalam kisah tersebut Imam Malik memerintahkan muridnya mengusir orang ini, diusir. Kenapa? Ada syubhatnya, bahaya. Perhatikan, bertanya saja sudah diusir oleh Imam Malik. Bagaimana kalau mentakwil? Oh ini mananya, ini mananya. Oh, ngeri. Umar bin Khattab, di dalam asarnya Umar bin Khattab, pernah mencambuk kepalanya orang, Subaik namanya, dicambuk sampai berdarah. Kenapa? Dia tanya Umar bin Khattab tentang ayat-ayat yang kabur baginya. Apa mana ayat ini? Ayat-ayat tersyabih, ada syubhatnya, kata Umar sini. Dan batang kurma dihantam kepala yang berdarah. Kata Umar bin Khattab, bawa dia rawat, obati, kalau sembuh bawa lagi ke sini. Besoknya sudah sembuh, datang lagi. Ya, hantam lagi, 3 kali sampai berdarah-berdarah sampai sembuh. Ketika kalinya apa dia bilang? "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu ingin yang di kepala aku sudah keluar, saya bersaksi bahwa sudah tidak ada lagi kepala aku bersih. Tidak syubhat." Ini cambuk kepala yang berdarah. Apalagi kalau Umar bin Khattab hidup zaman sekarang, orang main syubhatnya, takwilnya ngeri. Ya. Sudah habis mereka dihantam. Ya, ini keinginan Sunnah wal Jamaah. Makanya kata beliau di sini, meninggalkan larut membahas maknanya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, dan tidak menyerupakannya. Tashbih dan tamtsil. Tashbih artinya kalau bahasa Indonesia menyerupakan, tamtsil menyerupakan juga. Tapi apa maknanya? Dalam bahasa Arab tashbih dan tamtsil beda. Ini aqwa. Iya. Kalau sesuatu sama persis semua sisi, sama tingginya, sama lebarnya, sama ukurannya, persis tidak ada bedanya, namanya tamtsil. Kita katakan hadza matsilu hadza, ini kembarnya ini mirip semua, tidak ada bedanya. Itu tamtsil. Tapi kalau tasybih serupa juga, tapi ada satu sisi yang tidak sama. Tapi kebanyakannya sama, tapi satu sisi tidak sama. Misalnya yang sama lebarnya, panjangnya, tapi iya. Isinya yang satu tidak penuh. Atau yang lainnya. Ada satu sisi yang tidak sama. Itu namanya tashbih. Tapi kalau terjemahannya bahasa Indonesia, sama. Penyerupaan. Ya. Tapi kebanyakan ulama memakai kalimat tamtsil. Sebab ini yang sabit dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Allah pakai kalimat tamtsil. Tapi sama saja. Tashbih wa tamtsil, penyerupaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu tadi maknanya saya jelaskan. Ya. Kata beliau, wa tarki ta'arrudi lahu birradi wa ta'wil wa tashbih wa tamtsil. Jelas ya? Ini kaitan Sunnah wal Jamaah. Inilah yang disebutkan Ibnu Taimiyah juga dalam Aqidah Wasithiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah, bal yu'minun, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, kata Ibnu Taimiyah, yu'minun bi anna Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ya. Dan mereka, kata Ibnu Taimiyah, mereka menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan dalam hadis, min ghairi tahrifin wala takyifin wala tamtsilin wala tashbih wala tahrif. Sama persis perkataannya. Kata Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mentakyif. Ya. Tapi sini beliau tidak sebutkan takyif. Beliau sebutkan ta'wil, tashbih dan tamtsil. Tidak ada takyif. Itu kelompok kesombongan yang batil juga. Apa itu takyim? Bertanya. Bagaimana ya sifatnya Allah? Bagaimana hakikatnya ya? Ini namanya takyif dari kata kaifah. Ini semua harus dijauhkan dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takwil, tidak boleh tasybih, tidak boleh tabdil, tidak boleh takyif. Lihat, ya, bagus yang punya buku tambahkan. Takyif juga tidak boleh. Takyif itu membagaimanakan dari kata kaifah. Bagaimana artinya? Kaifah. Takyif. Oh, bagaimana ya? Sifatnya Allah. Oh begini, itu takyif namanya. Tidak boleh juga. Haram. Kata beliau, wama ashkala min dzalika wajaba itsbatu lahdun wa tarku ta'arrud li ma'nahu. Ini perlu diperhatikan di sini. Satu kalimat dari Ibnu Qudamah yang dikritik oleh para ulama kita. Ini dia kalimatnya. Wama ashkala min dzalika wajaba itsbatuhu lahdun wa tarku ta'arrud li ma'nahu. Kata beliau, dan apa yang muskil tidak ditahu maknanya dalam Al-Quran tentang sifat, wajib menetapkan lafadznya. Perhatikan kalamnya Ibnu Qudamah. Wajib menetapkan lafadznya. Tangan ditetapkan, tapi meninggalkan membahas maknanya. Perhatikan ini. Ini kata para ulama yang mensyarah tulisan beliau ini. Ini kalamnya beliau ini serupa dengan kalamnya Ahlul Bid'ah. Jadi setelah kita mendengarkan tadi Al-Bidah Mu'attilah yang menolak, ya, ada lagi Musyabbih yang menyerupakan Allah, di sana ada satu kelompok lagi yang sangat samar dalam menolak. Bahkan kebanyakan orang menyangka inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kata Ibnu Taimiyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Itu asyarru minal Mu'awilah. Mazhab ini lebih jelek dari Ahlut Ta'wil. Apa ini kelompok? Namanya Mufawwidhah. Mufawwidhah. Apa ini Mufawwidhah? Perhatikan. Ketika mereka mendapatkan nama dan sifat Allah SWT dalam Al-Quran. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran mereka dapatkan. Mereka baca Al-Quran, dapat sifat. Tangan misalnya. Apa kata mereka? Oh, tangan. Kata Mufawwidhah. Apa maknanya tangan? Wallahu a'lam. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Semua wallahu a'lam. Iya. Kalau Ahlussunnah lain, Ahlussunnah wal Jamaah, tangan, mananya apa? Mananya jelas. Tangan ya tangan. Kalau kita tanya orang Arab, anak kecil, apa itu yadun? Tangan. Pasti mereka ketahuan tentangnya. Masa kita tahu tangan? Tangan ya tangan. Dengan yang kita memegang, dengan yang kita meraba. Iya kan? Ini makna namanya. Hakikatnya, wallahu a'lam. Ya, ini baru wallahu a'lam. Hakikatnya, bentuknya. Tapi kalau memahami itu, maknanya, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Loh. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun di langit dunia. Apa itu nuzul? Apa itu turun? Kata Ufawidhah, wallahu a'lam. Turun, tidak tahu turun. Nuzul dalam bahasa Arab, nuzul dari atas ke bawah, selesai. Tapi bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam. Makanya sebagaimana kita katakan tadi bahwa qaulnya Imam Malik pakai itu kaidah paten dan kiaskan kepada semua sifat. Apa kata Imam Malik tadi? Istiwa maklum, jelas. Apanya jelas? Makna? Maknanya. Wal kaif, kaifiatnya, bentuknya, hakikatnya? Majhul, tidak ditahu, wallahu a'lam. Dan wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Kita bawa misalnya, kita ganti, tangan. Yadun, dalam Al-Quran dikatakan, bal yadahu, kedua tangan Allah, terhampar, ada. Iya. Dan Allah berinfak, memberikan pemberian, sedekah kepada, pemberian kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Tangan. Apa maknanya tangan? Jelas maknanya tangan. Ya dun. Kaif. Majhul. Wallahu a'lam. Bentuknya hakikatnya wallahu a'lam. Ya. Jelas? Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Jelas? Kalau kita sudah tahu itu, berarti kita sudah bisa. Iya. Lihat kalamnya Ibnu Qudamah di sini. Apa kata Ibnu Qudamah? Kita ulangi. Wa ma ashkala min dzalik. Dan apa yang muskil, yang dia tidak paham tentang asma'u sifat, wajaba isbatu lafdun. Wajib menetapkan lafadznya. Perhatikan. Kata beliau, dan meninggalkan larut membahas maknanya. Perhatikan maknanya yang dia. Jangan bahas maknanya. Padahal Al-Sunnah maknanya jelas. Al-Sunnah wal-Jamaah. Ya. Hanya kaifiat, bentuk, hakikat. Nah ini baru Allah Ta'ala yang bisawab. Perhatikan ini kalamnya. Samar. Ini kalau kita lihat orang-orang di zaman sekarang. Masya Allah. Banyak beredar di medsos-medsos ceramah. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kata mereka. Mazhab tauhid, menyerahkan maknanya kepada Allah, hakikatnya kepada Allah semua. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada jelas. Tidak ada yang jelas. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun maknanya. Ngeri, ini mufawidhah. Kata Ibnu Taimiyah, mufawidhah asyarru minal mu'awilah. Mufawidhah yang lebih jelek daripada asyariyah yang menta'wil. Lebih jelek lagi mufawidhah. Sebab lebih samar. Orang-orang, oh ini yang benar ini. Ya. Sudah ini sudah yang benar. Wallahu a'lam semuanya. Tidak ditahu. Padahal hakikatnya apa? Menolak hakikatnya ini. Menolak, tapi lebih halus. Ya tolak. Maksudnya, hakikatnya, tangan tidak ada itu. Sebab wallahu a'lam. Yang tanya, wallahu a'lam. Sekarang mereka mengatakan tangan tidak ada. Ya. Sebab kalamnya Muhammadiyah ini disebutkan oleh para ulama, ini mengharuskan kalam-kalam yang batil. Mengharuskan apa? Nabi tidak tahu bahasa Arab, dan mengharuskan apa? Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang tidak dipahami orang. Dan ini kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Mas Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna, ya, inna anzalna 'alaikal Qur'an arabiyyan alam taqilun. Kata Allah, kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mudah pahami. Nabi memahami bahasa Arab, sahabat juga memahami bahasa Arab. Masa Nabi menyampaikan kepada para sahabat di hadapan para sahabat tentang sifat, masa Nabi tidak tahu maknanya? Ketika Nabi mengatakan misalnya Allah turun di langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, masa Nabi tidak tahu mana turun? Apa itu turun? Berarti Nabi berbicara dengan kebodohan, kejahilan. Dan ini tuduhan yang batil. Ini keharusan dari kalamnya mufawidhah yang mengatakan makna itu tidak ada yang tahu. Ya. Makna bahasa Arab jelas. Bahkan Nabi adalah yang paling alim dalam bahasa Arab. Ya. Apalagi, jangankan sahabat ya, orang-orang Arab pedalaman, orang Badui, orang tinggal di gunung sana, ya, dalam bahasa Arab, mereka sangat dalam bahasa Arabnya. Ya. Hanya di zaman sekarang saya yang merusak bahasa Arab itu. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa pasar. Tapi kalau orang-orang dulu, ya, sangat alim dalam bahasa Arab. Tidak ada yang tidak tahu kalau makna-makna berbahasa Arab. Mereka fasih. Ya, fusha. Baik. Dan dalam Lumatul Itikad ini ada beberapa titik. Ada 3 atau 4 kalam-kalam Ibnu Qudamah yang perlu dirinci. Jadi yang dibahas, yang perlu disebutkan dari mana kritikannya. Salah satunya ini, yang pertama. Jadi sebagian ulama mengatakan kalam Ibnu Qudamah ini semakna dengan kalamnya orang-orang mufawwidhah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Afifi, ya, yang sudah meninggal rahimahullah. Dewan Fatwa Ulama, wakil dari Syekh bin Baz. Beliau kuat dalam masalah akidah. Beliau mengatakan kalamnya Ibnu Qudamah ini semakna dengan kalamnya mufawwidhah. Sebab beliau mengatakan dan jangan membahas maknanya. Ya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah di sisi mereka mana itu jelas. Yang tidak jelas itu adalah, yang kita tidak tahu adalah kaifiat, hakikat bentuknya. Ini baru kita serahkan kepada Allah. Sebab kalau kita mau menggambarkan kaifiat bentuk sesuatu itu ada 3 jalur. Perhatikan ini. Ini kaidah yang penting dan kita tutup majelis kita dengan kaidah ini. Kalau kita mau menggambarkan hakikat sesuatu itu dengan 3 jalur. Misalnya ada mobil. Kita mau menggambarkan si Abu Fulan setelah beli mobil. Nah, kita mau menceritakan kepada orang, si Fulan setelah beli mobil baru. Bagaimana kita mau menggambarkan mobilnya? Dengan 3 jalur. Yang pertama, kita pernah melihat mobilnya. Ya kan? Maka kita boleh ceritakan, Masya Allah, si Anu beli mobil baru. Warnanya ini. Kenapa? Dia gambarkan, sebab dia pernah lihat hakikatnya. Dia pernah lihat mobilnya. Ini yang pertama, melihat. Yang kedua, dia tidak pernah melihat yang itu, tapi dia pernah melihat yang semisalnya. Makanya ketika dia khabarkan, bisa dia khabarkan. Kenapa? Sebab dia pernah melihat yang semisalnya. Mobilnya si Anu, ini. Kenapa? Dia pernah lihat yang sama dengan itu. Padahal dia tidak pernah lihat mobilnya. Hanya samanya, kembarnya pernah dia lihat. Jelas? 2. Jalur ketiga, ada orang yang sikoh, yang jujur, yang khabarkan kepada dia bahwa mobilnya si Anu begini warnanya. Maka ketika dia ceritakan kepada orang lain, bisa dia ceritakan hakikatnya. Kenapa? Ada orang yang jujur yang menceritakan kepadanya. Sifat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya 3 jalur ini tertutup semua. Tidak pernah. Adakah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Adakah pernah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis begini tangannya, begini sifatnya, begini bentuknya? Tidak ada. Pernahkah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita begini bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Berarti ketika kita mengucapkan kita takwilkan, kita maknakan begini hakikatnya Allah, begini sifatnya, begini dan seterusnya, ini bentuk berucap asmaul tanpa ilmu, dosa besar. Tidak pernah, tidak ada pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah, tidak pernah kita lihat di utamanya. Tidak ada juga orang yang jujur mengkhabarkan kepada kita bagaimana bentuk hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Tiga jalur ilmu ini tertutup semua. Makanya kita sebutkan tadi keimanan Ahlussunnah Wal Jamaah dalam masalah ini, ketika mendapatkan nas-nas dalam Al-Quran atau Sunnah tentang ayat-ayat atau hadis sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memahami secara zahirnya dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya, iman sebagaimana datangnya. Dan ini akan beliau bawakan kalam-kalam ulama tentang perkataan ini, mazhab ini, bahwa Ahlussunnah Wal Jamaah membiarkan sebagaimana datangnya dan tanpa bertanya, tanpa menyamakannya, tanpa mentakwilnya. Kata Imam Al-Auza'i, amirruha kama ja'a bila ta'wil. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, biarkan ayat itu atau biarkan hadis itu tentang sifat sebagaimana datangnya, biarkan ya. Dan jangan ta'wil, dan jangan pemananya ini, jangan. Itu mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah. Ketika kita dapat hadis-hadisnya, tenang kita dengan mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah, tenang. Ya. Datang hadis misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam inna quluba bani Adam fi asbi min asabi'ir Rahman. Ya. Baina asabi'ir Rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatinya, ya, hati seluruh hamba berada di jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dhahir hadis, ya, Allah memiliki jari. Sudah, iman sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bertanya bagaimana bentuknya, selesai. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat, banyak sekali. Makanya penting sekali kita mempelajari ini. Satu kita baca buku, ada sifat. Oh, jangan-jangan tanya, jangan, bahaya ini. Tidak. Tenang, Ahlussunnah Wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, enak. Ya. Kaidah-kaidah mereka, usul pokok-pokok keyakinan mereka, ya, terwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu taala alam. Nanti kita sambung lagi pembahasannya. Wallahu taala alam. Ini ada dua kertas, ini apa ini? Bismillah. Saya satu ya, satu saja. Apa hukumnya kerja di kantor pajak? Saya pernah baca fatwa Syekh Shalil Fauzan, hamidallahu taala. Ada yang tanya persis pertanyaannya. Jadi jawaban bukan saya ya, jawaban Syekh Shalil Fauzan. Kata beliau, orang yang bekerja di dalam, kalau tidak punya pekerjaan lain, jangan dia langsung keluar. Jadi beliau tidak tanya haram atau tidak. Jadi beliau bahas, kalau dia tidak punya pekerjaan lain, ada istri dan anak, dia tetap di situ, tapi sambil mencari pekerjaan lain. Kalau dia dapat pekerjaan lain, keluar. Ini fatwa beliau, hamidallahu ta'ala. Persis, pajak juga. Saya pernah baca fatwa beliau. Jadi gak usah tanya, apa boleh tidak. Paham saya fatwa beliau itu. Ya. Kalau memang sudah tidak ada pekerjaan lain, ya, ini berarti darurat. Dan kaidahnya abdurrot tabiul mahdurrot, darurat membolehkan yang haram. Tapi ingat, yang bersantai-santai sambil cari pekerjaan lain, kalau dapat keluar. Kenapa? Sebab kalau misalnya dia langsung keluar, ya, anak istri mau makan apa? Sambil cari pekerjaan yang lain, ya, kemudian dia dapati. Wallahu taala alam bissawab. Saya cuma alhamdulillah.